Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taifa bi idznillah sanu'id, maka dengan izin Allah semata kita insyaallah akan kembali untuk mengambil faedah dari bimbingan para ulama di dalam beragama ini, sehingga harapan kita, kita menjadi seorang hamba yang mendapatkan ridha dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan kita terhadap ridha dari Allah ini merupakan segala-galanya, ya, tidak bisa terkalahkan dengan urusan yang lain. Dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengenal, memahami, mempelajari apa yang menjadi syariat yang Allah turunkan kepada kita. Karena itu adalah cara untuk kita meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin meraih ridha dari Allah kemudian kita tidak mempelajari syariatnya, maka itu harapan kosong, suatu cita-cita yang tidak akan pernah terwujud, ya. Dan ini diantara tujuan kebanyakan manusia, mereka ingin mencapai ridha Allah. Saya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi mereka lalai dengan apa mereka mendapatkan ridho dari Allah. Ini yang mereka tidak paham. Baik. Maka jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari agamanya. Apa yang menjadi perintahnya kita lakukan dan apa yang menjadi larangannya maka kita tinggalkan. Itulah jalur khusus untuk mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengatakan saya pengen dapat ridha tetapi tidak melewati jalur ini, berarti dia tidak akan sampai, atau sekedar harapan belaka, cita-cita yang tidak diwujudkan dengan sebuah perjuangan. Baik, kita lanjutkan insyaallah, kita masih babul adab dalam kitabul jami'. bulughul maram. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala, wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dan darinya Abu Hurairah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qal, beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahul Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin termasuk nikmat. Thayyib, bersin termasuk nikmat. Sehingga ketika orang mendapatkan nikmat, maka yang paling ringan cara bersyukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhu, dan hendaklah saudaranya yang ada di sampingnya yang mendengar ucapan itu, yaitu alhamdulillah, mengucapkan yarhamukallah. Diperdengarkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, ketika ada seseorang yang mengucapkan pada dirinya yarhamukallah di saat dia bersin, falyakul, maka hendaklah dia menjawab yahdikumullah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki dirimu. Masya Allah, indahnya syariat Islam. Jadi di dalam hadis ini bisa kita simpulkan atau disimpulkan oleh para ulama, kapan kita mengucapkan yarhamukallah? Jika mendengar ada orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang yang bersin kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita mengucapkan untuknya yarhamukallah. Baik. Ini menunjukkan keterpautan, keterkaitan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Saudara dari sisi apa? Dari sisi iman, seiman, seakidah. Bukan dari sisi nasab. Dan saudara yang dibangun karena iman dan akidah itu lebih bermanfaat, lebih erat dari hanya persaudaraan yang dipersatukan dengan nasab, dengan darah. Apa dalilnya? Al-akhillau yawma'idin ba'duhum ala ba'din aduwan illal muttaqun. Para kekasih, para saudara pada saat itu, yakni hari kiamat, semuanya akan jadi musuh, kecuali persaudaraan, persahabatan yang dibangun karena iman. Jadi persahabatan kita, kekeluargaan kita dengan kakak kita, adik kita, ibu kita, ayah kita, semuanya nanti tidak akan bermanfaat jika semuanya tidak didasari karena iman. Semuanya jadi musuh. Dalilnya juga ada dengan tegas Allah SWT mengatakan, ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idhim bibani. Sungguh orang mujrim itu cinta untuk menggadaikan, menebus adab yang ia terima dari Allah, kalau bisa dengan anaknya sendiri ditebus. Wa sahibatihi wa akhih, kalau perlu dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dengan kabilahnya. Tsumma yumji, kemudian dia dibebaskan. Perhatikan, persaudaraan hanya karena tali darah itu tidak ada manfaatnya nanti di hadapan Allah. Semuanya jadi musuh, dan bahkan mereka nanti rela menggadaikan kita sebagai tebusan. Taib, sehingga hal ini pun harus kita jadikan sebagai ibrah di dalam mendidik keluarga, itu hendaklah dididik di atas iman. berusaha kita arahkan keluarga kita semampu kita. Nah, di atas akidah yang sahih. Supaya apa? Kita dan mereka ada keterpautan dan keterikatan kelak di hari kiamat. Kita di dunia ini dengan mereka keluarga, juga nanti di akhirat kelak kita masih dikumpulkan bersama keluarga yang kita cintai. Ya, sehingga membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak hanya di dunia tetapi juga nanti kelak di akhirat. Taib. Taqaddama fihil kalam walau atabihil musannif ba'da awwali haditsin fil bab lakana shawab. Permasalahan ini telah berlalu ya pada awal-awal. Kalau seandainya musannif menaruh hadis ini di sana tentunya lebih tepat dan cocok. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'ima akhrajahu Muslim. Sudah belum ini? Tentang berdiri, minum dengan berdiri? Belum. Hadis yang berikutnya, hadis yang tadi sudah berlalu pada awal-awal bab. Wa anhu radhiyallahu taala anhu qol, dan masih dari Abu Hurairah, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan salah seorang kalian minum dengan berdiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Taib. Wa tamamuhu, dan sempurnanya hadis ini lafadznya, faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang lupa minum dengan berdiri maka hendaklah dimuntahkan. Minal qai, dari kalimat qai, falyastaqi ini dari kalimat qai, muntah. Wa akhrajahu Ahmad min wajhin akhar an Abi Hurairah, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari arah yang lain dari Abu Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yashrabu qa'iman. Suatu saat Rasul pernah melihat seorang laki-laki yang minum dengan berdiri. Faqala, maka Rasul pun bersabda, mah, ya, muntahkan. Qala lima, laki-laki tadi mengatakan, kenapa ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, ayasurruka an yashraba ma'akal hir, apakah engkau suka jika kucing minum bersamamu? Qala la, tidak ya Rasul. Qala, qad syaraba ma'aka man huwa syarrun minhu, asyaitan. Kalau kamu minum bersama kucing saja tidak mau, sungguh apa yang kamu lakukan tadi, minum dengan berdiri ini, telah ikut minum bersamamu seseorang yang lebih jelek dari kucing. Siapa? Syaitan. Wa fihi rawin la ya'rif wa wathaqahu Yahya ibn Ma'in. Tetapi di dalam hadis ini ada seorang rawi yang tidak diketahui siapa dia, majhul. Ya, yang menyebutkan hadis ini ada seorang rawi yang tidak diketahui biodatanya siapa. Nah, yang seperti ini dalam ilmu hadis dikatakan majhul, dan hadisnya orang yang tidak diketahui itu dhaif. Tetapi orang yang tidak dikenal ini telah disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Wal hadis dalilun ala tahrimi syurbi qa'iman li'annahu aslu fin nahyi. Dan di sini beliau menyebutkan hadis ini dalil, dijadikan sebuah dalil di sebuah nas tentang haramnya minum dengan berdiri. Kenapa? Karena hukum haram ini adalah asal dari larangan. Baik. Tetapi di sini ada ta'liq, la yasih mutlaqa. Pendapat ini enggak sahih secara mutlak. Ayyakuna nahyuhuna litahrim, bahwasanya hadis ini dihukumi dengan ya hukum asal yakni tahrim, ini tidak benar secara mutlak. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang lain yang memalingkan hukum tahrim kepada selainnya. Kenapa Nabi sendiri pernah minum dengan berdiri? Naam. Di sisi yang lain Rasul mengatakan jangan kamu minum dengan berdiri. Di sisi yang lain Rasulullah mengerjakan minum dengan berdiri. Ya. Yang seperti ini kata para ulama menyebutkan bahwasannya asalnya minum sesuai dengan adab adalah duduk. Ya. Adapun secara berdiri ini hukumnya boleh. Tetapi kalau dikatakan mana yang utama, duduk atau berdiri, duduk lebih utama. Kenapa? Ucapan Rasulullah lebih diutamakan dari perbuatannya. Adapun perbuatannya tadi penjelas ucapannya. Maksudnya larangan di sini bukan larangan untuk haram, tetapi larangan untuk apa? Litanzih, untuk mensucikan saja. Paham enggak? Taib. Demikian juga Rasul alaihi salatu wasallam melarang kencing dengan berdiri. Tapi suatu saat Rasul kencing dengan berdiri. Bukan menunjukkan ucapan sama perbuatannya beda. Ya, bukan menunjukkan antara ucapan Rasulullah itu apa? Berbeda, tetapi apa? Saling menjelaskan. Asalnya seseorang buang air kecil itu duduk. Tetapi suatu keadaan boleh dia berdiri. Jadi perbuatan Rasul di sini sebagai penjelas larangan tadi bukan larangan untuk pengharaman, tetapi larangan yang dimaksudkan adalah lebih utamanya. Orang minum itu dengan duduk. Kalaupun dia dengan berdiri, ya apakah ini haram? Tidak haram. Mana dari mana kita ambil bahwasanya minum dengan berdiri tidak haram? Dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi perbuatan Rasul ini menjelaskan larangan yang di sini. Bahwasanya larangan yang di sini maksudnya bukan larangan yang haram, tetapi larangan yang sifatnya apa? Untuk tanzih, mimbab adab saja. Berbeda dengan makan bangkai, makan anjing, makan babi. Rasul melarang, Rasul meninggalkan. Menunjukkan bahwasanya apa? Makan itu semuanya adalah haram. Taib. Nah, ini sudah masuk ke dalam kaidah usul di dalam memahami nas. Jadi nas itu enggak bisa dipahami dia sendiri, tetapi juga harus dipahami dengan nas-nas yang lain. Dikumpulkan dulu riwayat-riwayat seputar ini kemudian disimpulkan. Oh, maksudnya larangan di sini bukan larangan keharaman, tetapi larangan apa? Adab. Ya, dari sisi adab lebih baik duduk daripada berdiri. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Hazm, dan kepada pendapat haramnya ini adalah ya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini Zahiri. Seorang alim yang disebut dengan Zahiriyah, seseorang yang mengambil zahirnya nas, zahirnya larang, larangan haram, zahirnya perintah wajib. Namanya Zahiriyah, wajib madhab ya yang mengambil zahir-zahirnya hadis yang tampak itu apa? Yaitu yang dipakai. Wa dhahaba jumhur ila annahu khilaful aula. Kalau jumhur tidak haram, tetapi hanya menyelisihi yang utama. Boleh, berarti kan? Boleh. Wa akharin la annahu makruh, yang lain, pendapat yang ketiga berarti hukumnya makruh saja. Kalau jumhur hanya menyelisihi yang utama. Boleh. Silahkan, tetapi menyelisihi yang lebih utama. Pendapat yang lain juga apa? Makruh. Yang khilaf mana? Kita minum dengan berdiri atau kita minum dengan duduk? Kita minum dengan duduk. Keluar dari khilaf, duduk. Tapi kalau kita berdiri, kita tidak bisa menyalahkan. Wah, kamu haram dengan berdiri. Tidak. Kita tidak mengatakan itu haram. Ternyata ini khilaf dari kalangan para ulama. Misal kita di bis atau di kereta, ya kita tidak bisa duduk karena susah, minum dengan berdiri. Karena keadaannya menuntut. Saat itu Rasulullah juga minum air zam-zam dengan keadaan apa? Berdiri. Tetapi kalau kita bisa duduk, alangkah bagusnya. Ini maksudnya. Ka'annahum sarafuhu an dalika lima fi sahihi muslimin min hadith Ibn Abbas. Mereka, para ulama, khususnya jumhur, memalingkan dari hukum asal haram, karena larangan, memalingkan dari hukum asal ini ke asal yang lain, ke hukum yang lain. Kenapa? Karena ada riwayat yang datang dari Sahih Muslim, dari hadis Ibnu Abbas, ya, yang menjelaskan, menceritakan perbuatan Rasul. Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, fashariba wa huwa qa'im. Aku pernah menuangkan air Zamzam kepada Rasul dan dia meminumnya dalam keadaan berdiri. Berarti apa? Perbuatan Rasul ini bukan berarti bertolak belakang dengan ucapannya. Tidak, tetapi perbuatan Rasul menjelaskan larangan tadi. Maksudnya larangan tadi itu bukan larangan pengharaman, tetapi apa? Pensucian saja. Paham tidak? Taib. Wa fi sahihil Bukhari anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu syariba qa'imah. Dalam sahih Bukhari pun dijelaskan di sana Ali, khalifah yang keempat yang sah, Ahlul Bait. Naam. Minum dengan berdiri. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Kemudian dia mengatakan, aku pernah melihat Rasul mengerjakan seperti ini, seperti yang kamu lihat. Ini minum dengan cara berdiri. Fayakunu fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanan liqaunin nahyi laisa litahrim. Ini juga faedah dari beliau, maka jadilah perbuatan Rasul itu sebagai penjelas bahwasanya larangan yang beliau ucapkan itu bukan untuk tahrim, tetapi untuk sebuah keutamaan saja. Baik. Ini faedahnya kita memiliki seorang guru seperti ini. Seorang ulama yang bisa menjelaskan iskal permasalahan-permasalahan seputar syariat. Seorang alim yang betul-betul mengerti, memahami taib terhadap adillah dalil-dalil. Wa amma qawluhu falyastaqi fa innahu naqlu naqala ittifaq nukila ittifaqul ulama ala annahu laysa ala man shur alaman syaraba qa'iman an yastaqi wa ka'annahum hamalul amra aidan 'ala nadb. Adapun ucapan yang di hadis tadi, selain rawinya ada yang majhul, hendaklah barang siapa yang minum dengan berdiri dimuntahkan, maka dinukilkan kesepakatan dari ulama, maksudnya ini bukan tertuju kepada seseorang yang minum dengan berdiri. Ya, thayyib, bukan dibawakan kepada itu. Selain rawinya majhul, tidak dikenal, sepakat para ulama bahwasanya suruh memuntahkan ini bukan kepada seseorang yang minum dengan berdiri. Baik. Dan mereka mengatakan bahwasanya perintah dalam hadis ini dibawa kepada perintah seruan sunnah saja, dicintai. Ini seputar minum dengan berdiri. Lebih utamanya duduk. Tetapi jika tidak memungkinkan maka boleh berdiri. Taib. Qala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Abu Hurairah, berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis syimal wal takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Muttafaqun alaihi. Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian memakai sendal, hendaklah memulai dengan bagian yang kanan, dengan kaki kanan. Ya, ini perbuatan yang sepele, tetapi apa hasilnya? Bisa mendapatkan ridha dari Allah. Bagaimana dengan seseorang yang pengen dapat ridha dari Allah tapi enggak tahu adab-adab? Ya. Tidak tahu adab-adab dalam Islam. Ya, sehingga harapan itu harapan kosong saja. Tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, kenapa? Karena kereta tidak akan berjalan di aspal. Demikian pula sebaliknya. Bis tidak akan bisa berjalan di atas rel. Tarjun najah wala tasluk walam tasluk masalikaha. Engkau pengin sebuah kesuksesan, pengin sebuah keselamatan, tetapi engkau tidak mau berjalan di atas jalannya. Inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu itu enggak akan pernah bisa berlayar di atas pasir. Ya, perahu berlayarnya di atas apa? Air. Ditaruh di atas pasir, ya nongkrong selama-lamanya. Itu diantara apa? Kiasan bagi seseorang yang pengin dapat ridho dari Allah tapi tidak paham dengan adab-adab Islam. Nah, ini diantara cara kita untuk meraih ridho Allah adalah adab-adab ini. Kalau pakai sendal, kaki kanan dulu. Sepele memang. Ya. Wa idza naza'a falyabda' bisyimal. Kalau mencopot maka hendaklah dimulai dengan yang kiri, kata Rasul. Hendaklah yang kanan itu yang pertama kali dipakaikan dan hendaklah yang kiri ini pertama kali dilepas. Kalau pakai yang kanan, kalau ngelepas yang kiri. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu Muslim ila qawlihi bisyimal. Sampai kepada ucapan bisyimal ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa akhraja baqihi Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud, dan mengeluarkan lafaz selebihnya itu Imam Malik dalam Muwatta, Tirmidzi dalam Sunannya, Abu Dawud dalam Sunannya. Zahirul amril wujub. Nah, ini kaidah usulnya, kalau kita menemukan perintah itu asal hukumnya wajib dikerjakan, harus. Walakinnahu da'al qadhi'iyat ijma'a 'ala annahu lil istihbab. Tetapi sebagian para ulama mengatakan seperti qadhi'iyat, ada ijma' bahwasanya maksud dari hadis ini adalah untuk mustahab, dicintai, sangat dicintai. Kalaupun lupa, kita pakainya kaki kiri tidak berdosa. Karena ini diantara apa tuntutan hukum mustahab atau sunnah. Beda kalau wajib. Kalau wajib ditinggalkan berdosa. Qala Ibnul Arabi, al-bida'atu bil yamin masyru'atun fi jami'il a'mali shalihah. Berkata Ibnul Arabi rahimahullah, memulai dengan yang kanan, dari bagian yang kanan ini disyariatkan pada setiap amalan yang baik. Pakai baju, pakai sendal, wudu. Lifadlil yamini hissan fil quwwah. Kenapa? Karena keutamaan bagian yang kanan secara zahirnya dalam kekuatan. Wa syar'an, demikian pula dalam syariat. Finadbi fi taqdimiha, dalam seruan untuk mendahulukan. Qala al-Halimi rahimahullah, berkata al-Imam al-Halimi, innama yabda'u bisyimal indal khal'i. Dimulai kaki kiri ketika mencopot sendal. Li'anna libsa karamah, karena memakai itu sebuah kehormatan. Harus dengan kanan. Li'anna huwiqayatan lil badan, demikian juga mencabut dari arah kiri itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sampai-sampai ini pun juga teori, kalau kita pengen tidak jatuh, kalau pengen turun dari mobil, mana dulu kakinya? Kiri dulu. Apa kanan dulu? Kiri. Coba lihat kernet-kernet angkot, elep-elep itu kalau turun. Pasti kiri dulu. Kenapa? Seimbang. Kalau kanan dulu, biasanya apa? Akan terbawa dan jatuh. Ya. Jadi subhanallah, sudah diajarkan semenjak berabad-abad yang lalu gitu. Sebelum diajarkan oleh para kernet kendaraan apa metro mini dan sebagainya. Diajarkan dalam sumah supaya apa, tubuh kita itu seimbang. Sampai-sampai dalam copot sendal pun harus didahulukan apa, kaki kiri supaya apa, seimbang. Coba kalau kaki kanan dulu kemudian nyangkol, kadang jatuh orang pakai sendal. Ini banyak kejadian. Baik, apalagi kalau sendalnya slop biasanya. Kalau kanan dulu biasanya tenaganya itu kuat sehingga apa, dorongan tubuhnya pun juga kuat sehingga apa, mudah jatuh. Falamma kanatil yaminu akram minal yusra budi abiha fil libsi. Maka ketika sisi yang lain, kanan itu lebih mulia dari yang kiri, maka dimulai dalam memakai dengan kanan. Wa akharat fin naz'i, dan juga diakhirkan dalam mencopot, ya, kiri dulu. Litakunal karohah laha adwam. Ya. Wa hisatuha minha akthar. Supaya karohah, kebencian pada perkara ini lebih berlanjut dan bagiannya lebih banyak. Allah Allah, maksudnya apa? Jadi istilahnya kita memakai dengan kaki kanan termasuk kemuliaan, dan mencopot dengan kaki kiri juga termasuk apa? Kemuliaan. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, man bada'a fil intial bil yusra asa'a. limukhalafati sunnah. Barang siapa yang sudah tahu sunnah, kemudian dia secara sadar ya memakai dengan kaki kirinya, dia telah berbuat jelek. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Walaupun tidak berdosa, walaupun tidak berdosa, tapi cukup dikatakan dia seorang yang jelek akhlaknya. Walakin la yahrum alaihi libsuna alaihi, tetapi enggak diharamkan. Boleh, silahkan, tetapi jelek saja adabnya. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Ini kalau sudah tahu dan saat itu sadar. Kalau enggak sadar beda lagi, tergesa-gesa. Tapi kalau seseorang itu sudah biasa dan ini dibiasakan, aneh rasanya kalau mendahulukan yang kiri dulu. Wah, kok enggak enak. Ya, seperti kernet angkot atau metro mini itu kalau naik, walaupun enggak diingat-ingat, pasti refleksnya mana dulu? Kanan dulu. Refleks itu sudah. Ya, kenapa? Sudah dibiasakan. Kalau kiri dulu aneh rasanya. Iya kan? Nah, demikian juga sunnah, kalau sering kita lakukan itu refleks sendiri. Aduh, tadi kanan apa kiri? Ya, pasti kiri, pasti kanan. Kenapa? Refleks sudah. Ya, taib, enggak ada angkot apa kernet angkot metro mini diingat-ingat kanan dulu awas kanan dulu. Enggak, refleks saja langsung set ketika naik kanan dulu. Kenapa? Karena lebih kuat untuk tumpuan. Ya. Enggak kaki kiri dulu, canggung rasanya. Kok kiri dulu canggung ini? Enggak enak. Nah, demikian juga sunnah. Kalau sudah didawamkan, dibiasakan, mau merubah ke yang lain tuh enggak enak tubuh ini rasanya. Karena apa? Sudah tersetting, terbentuk dengan adab ini. Taib. Walaupun itu enggak haram ya. Walaupun itu enggak haram, enggak disuruh untuk nyabut kembali sendalnya, enggak. Tetapi hanya jelek saja. Wa qala ghairu yanbaghi an tunza'an ni'al minal yusra wa yabda bil yamin. Kalau yang lain mengatakan harus copot kalau bisa. Ulangi, apa sih susahnya? Sekedar sendal saja, kecuali kalau sepatu kan susah, sudah diikat dan masuk. Ya, tapi kalau masih bisa copot. Ulangi dari kaki kanan. Nah, sehingga yang demikian ini akan sering ya, akan sering dilakukan oleh seorang hamba dan jadi kebiasaannya dan akan terus-menerus seperti itu. Walaupun tanpa sadar dia sudah mencocoki sunnah, walaupun tanpa sadar. Nah, masya Allah. Copot kalau yang lain, copot ganti. Wala'ala ibnu Abdul Bar yuridu annahu la yusra lahul khul'u idza budiya bil yusra thumma istanif libsuhu ma ala tartib al mashru' li'annahu qad fata mahallu. Adapun mungkin saja ibnu Abdul Bar itu menginginkan tidak disyariatkan untuk mencopot kembali apabila seorang itu sudah mulai memasukkan sendal sepatu dengan kaki kiri. Ya, tetapi lebih baik dicopot lagi, diulangi. Ya, lebih baik tertib. Wa hadzal hadits la yadullu ala istihbabi imti'an. Hadis ini pula bukan kemudian menunjukkan pakai sendal itu hukumnya mustahab. Li'annahu qala idzan ta'ala hadukum. Kenapa? Kan dalam hadis tadi mengatakan idza, apabila, jika salah seorang kalian pakai sendal. Bukan berarti pakai sendal itu sunnah, boleh saja sebenarnya. Karena pakai sendal itu lebih ringan ketika berjalan, lebih cepat ketika apa? Berjalan. Kenapa? Akan terlindungi dari gangguan-gangguan. Tetapi hal ini bukan menunjukkan tentang mustahabnya pakai sendal. Kalau misalkan enggak punya sendal, ya enggak usah sendalan. Jangan kemudian sendal ini dikatakan wajib harus misalkanlah. Baik, walakinahu yadullu alaihi ma akhrajahu al-muslim. Tetapi disyariatkannya pakai sendal itu diambil dari hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Istaktiru minan ni'an. Perbanyaklah kalian pakai sendal. Fa innar rajul la yazalu raqiban man ta'an. Karena seseorang itu senantiasa berkendara kalau dia pakai sendal. Sendal itu juga kendaraan. Kenapa? Bisa menghalangi kita dari gangguan-gangguan di jalan. Ayus bihur raqib min khifatil masyaqqah. Kenapa? Diserupakan dengan orang yang berkendara. Kenapa? Karena kalau orang pakai sendal itu lebih ya, ringan gangguannya. Waqillatun nasab, dan sedikitnya nasab ya, ke sesuatu yang memberatkan. Wa salamatur rajuli min adat tariq, dan keselamatan seorang laki-laki dari gangguan di jalan. Fainal amra idza lam yahmal 'alal ijab fa huwa lil istihbab. Perintah itu, kata beliau, kalau tidak dibawakan kepada yang wajib, maka dibawakan kepada yang mustahab. Ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Dua hadis walhamdulillah cukup insyaallah. Untuk bahasa Arabnya insyaallah kita tunda karena Anda hadir khawatir tertinggal. Tumben ini pada kemana ini? Serempak. Harus silakan atau semuanya dilepas. Kalau seperti itu tidak ada kaitannya. Mau enggak pakai sendal nih labas, mau pakai sendal juga enggak apa-apa. Seperti itu. Ya, khususnya kecuali jika memang di situ ada diduga ada apa kuman apa, ya pakai sendal. Semuanya dikembalikan kepada maslahat dan mafsadah. Adapun sunnahnya kalau kamar mandi pakai sendal, kita enggak mengatakan adanya sunnah. Seperti itu. Kalaupun mau disediakan sendal khusus di kamar mandi, kita juga enggak melihat itu menyelisihi sunnah. Kita enggak melihat yang seperti itu juga menyelisihi sunnah. Si mubah boleh-boleh saja, boleh ini, boleh itu, silakan. Seperti itu. Ini ketika makan kan ada buahnya, apakah disunahkan untuk memakan buah terlebih dahulu sebelum makan nasi? Oh iya, di antara adab ya, makan itu mendahulukan yang ringan. Sampai pun dalam ilmu kedokteran itu lebih diutamakan makan buah dulu daripada nasi. Jadi kalau itu sekedar ucapan-ucapan ini saja, cuci mulut misalkan, itu sekedar ucapan-ucapan pantas-pantasnya. Justru buah itu dimakan awal sebelum nasi. Kenapa? Kalau buah itu dari segi tekstur makanannya itu ringan untuk dicerna oleh ya, lambung kita, jadi cepat. Kemudian baru nasi, tidak kaget. Jadi jangan nasi dulu baru kemudian buah. Jadi kalau ilmu kedokteran kebalik. Kenapa? Buahnya nanti malah busuk dalam apa lambung, sudah nggak bisa nyerap gizinya. Buah dulu. Tetapi kalau pengen makan nasi kemudian baru buah, ya silahkan, nggak ada yang larang, maksudnya gitu loh. Cuma kalau ditanyakan buah dulu atau nasi dulu, secara hadis sendiri mengatakan buah dulu baru kemudian nasi. Kalau amalan itu kan dinilai atau diberikan ganjaran berdasarkan niatnya. Iya. Nah, kalau misalkan sunah-sunah yang sifatnya adab seperti ini dengan kebiasaan, kan kita refleks ya, Mas, kebiasaan sehari-hari. Nah, itu apa perlu menghadirkan? Oh, enggak. Kalau sudah kebiasaan deh. Tapi tetap bernilai. Iya. Justru kalau kita sudah jadi kebiasaan tanpa niat pun sudah diberikan pahala. Ya. Iya, sudah dari awal. Ya, sudah. Terbiasa dari awal. Ya, seperti itu. Baik. Allah langsung. Reflek, orang terlalu reflek.